Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini insyaallah taala kita akan membahas tentang la nafiyah, yaitu huruf la ya, yang artinya adalah tidak ya. La penafian atau la peniadaan. Ya, la nafiyah bukan la nahiyah, bukan la larangan yang ada pada fi'il nahi. Seperti la tadrib, la tamsur, tapi la nafiyah merupakan la yang artinya tidak ya. Sedangkan kalau la nahiyah adalah la yang artinya jangan. Tayib, la nafiyah apabila ingin kita gunakan untuk menafikan isim atau menafikan jumlah ismiyah, maka ia beramal seperti amalan inna ya. Maka la nafiyah memiliki fungsi seperti inna dan saudara-saudaranya, di mana la nafiyah ini ya menasabkan isim dan merupakan khobar ya, menasabkan isim dan merupakan khobar ya, menasabkan isim dan merupakan khobar. Contohnya la rajula qaimun ya, la rajula qaimun, tidak ada seorang pun laki-laki yang berdiri. Kemudian contoh yang lain, la rajula fid dari ya, tidak ada seorang pun laki-laki di dalam rumah. Kan tapi la nafiyah ini berbeda dengan inna wa akhwatuha, inna dan saudara-saudaranya, dari sisi kewajiban isim la harus nakirah. Jadi kalau kita ingin menggunakan la nafiyah untuk menafikan jumlah ismiyah, maka ia mewajibkan isim la harus nakirah, tidak boleh ma'rifat ya. Sehingga yang benar adalah la rajula qa'imun atau la rajula fid dari, tidak boleh la ar-rajula qa'imun atau la ar-rajula fid dari ya. Jadi yang benar adalah dalam bentuk nakirah ya, la rajula fid dari. Kenapa la nafiyah ini harus dalam bentuk nakirah? Karena salah satu fungsi dari la nafiyah merupakan nafiyatul jins ya, menafikan jenis secara keseluruhannya ya. Jadi ia menafikan secara keseluruhan. Ketika kita mengatakan la rajula fid dari, maka memang betul-betul tidak ada satu pun laki-laki dalam rumah ya. Jadi la nafiyah ini hanya boleh digunakan ya, untuk menafikan secara keseluruhan ya. Kalau kita ingin menafikan orang per orang ya, ya kalau kita ingin menafikan orang per orang, maka kita wajib menggunakan yang bukan la nafiyah ya. Dalam hal ini kita bisa gunakan laisa ya, la dan laisa artinya sama-sama tidak. Bedanya kalau la ini khusus untuk menafikan nakirah, adapun laisa ya boleh untuk menafikan ma'rifat ya. Kalau kita ingin mengatakan bahwa tidak ada seorang laki-laki di dalam rumah, maka kita katakan laisa ya, laisa ar-rajulu fid dari ya, laisa ar-rajulu fid dari, tidak ada ya laki-laki di dalam rumah, tidak ada seorang laki-laki di dalam rumah, atau laki itu tidak ada dalam rumah. Karena kalau sudah marifat maka sudah dimaksud ya siapa ar-rajulnya. Adapun ketika kita ingin menafikan bahwasanya memang di rumah tidak ada seorang sama sekali, maka kita bisa menggunakan la nafiyah ya. Ketika kita menggunakan la rajula fid dari, maka maksudnya adalah tidak ada satupun ya, tidak ada satupun laki-laki yang ada di rumah. Inilah kenapa la nafiyah hanya boleh menafikan nakirah, seperti itu. Kemudian yang kedua, selain isim la harus nakirah, kewajiban yang juga harus dipenuhi ketika kita ingin menggunakan la nafiyah, bahwasanya isim la ini tidak boleh ditanwinkan ya, dia mansub tapi tidak boleh ditanwinkan. Tapi jangan keliru bahwasanya tidak boleh ditanwin sini bukan berarti ya boleh munsharif, tapi memang kaidahnya bahwa isim la tidak boleh bertanwin ya, sehingga tidak boleh kita katakan la rajulan qaimun atau la rajulan fid dari ya. Yang benar la rajula qaimun atau la rajula fid dari ya. Jadi tidak boleh kita mentanwinkan isim la ya, ini kaidah. Jadi yang pertama kaidahnya harus nakirah, isim la harus nakirah. Yang kedua, isim mat tidak boleh bertanwin, ya. Tayyib, selain untuk menafikan jumlah ismiyah, la nafiyah juga bisa digunakan untuk menafikan jumlah fi'liyah, ya, khususnya fi'il mudhari, ya. Jadi kita bisa menafikan fi'il mudhari dengan la nafiyah. Adapun fi'il madhi tidak bisa, ya. Ya, jadi la nafiyah ini khusus untuk menafikan fi'il mudhari. Karena kaidahnya yang pertama, ya, kaidah untuk la nafiyah bahwa la nafiyah untuk fi'il ini, la nafiyah tidak merubah i'rab dari fi'il, ya. Berbeda dengan la nafiyah untuk jumlah ismiyah yang ia menjadikan isimnya mansub kemudian khabarnya marfu seperti inna wa akhratuha, maka la nafiyah untuk fi'il mudhari ini, ya, tidak menjadikan fi'il mudhari-nya berubah i'rabnya, kan, tapi ia dalam bentuk asalnya. Misalkan kalau asalnya yaqumu zaidun, ketika ditambahkan la menjadi la yakumu zaidun, ya, tidak la yakum atau la yakuma zaidun. Ya, jadi la ini tidak mempengaruhi i'rab dari suatu fi'il, ya, tetap kembali ke hukum asalnya yaitu marfu la yakumu zaidun. Ini kaidah yang pertama, bahwasanya la, ya, tidak merubah i'rab dari fi'il. Kemudian kaidah yang kedua, la nafiyah hanya berlaku untuk fi'il mudhari. Adapun fi'il madhi tidak bisa, ya. Jadi tidak boleh kita katakan misalkan laqama zaidun, ya. Tidak boleh. Laqama zaidun tidak boleh karena la ini tidak bisa masuk ke fi'il madhi. Adapun fi'il madhi, kalau kita ingin menafikannya, ingin menafikan fi'il madhi dengan nafiyah, maka kita bisa menggunakan huruf ma nafiyah. Jadi bukan huruf la nafiyah, tapi ma nafiyah. Contohnya maqama zaidun, ya. Maqama zaidun, zaid tidak berdiri. Jadi solusi kalau kita ingin menafikan fi'il madhi, ya, tidak boleh dengan menggunakan la, tapi kita gunakan huruf ma nafiyah, ya. Contohnya maqama zaidun. Itu ya, barangkali cukup ya untuk pelajaran kali ini. Saya simpulkan bahwasanya huruf la nafiyah ketika kita gunakan untuk menafikan jumlah ismiyah, maka kaidah yang berlaku yang pertama bahwasanya isim la wajib nakirah, dia tidak boleh marifat. Yang kedua bahwa isim la ini mansub tapi tidak boleh bertanwin, ya, mansub tapi tidak boleh bertanwin. Kemudian la nafiyah selain ia masuk kepada isim, ia juga masuk kepada fi'il, ya. Dan la nafiyah untuk fi'il ini hanya khusus untuk fi'il mudhari. Adapun fi'il madhi tidak menggunakan la nafiyah, melainkan huruf ma nafiyah. Ya. Nanti insya Allah kita akan membahas juga bentuk penafian lain, ya, untuk fi'il. Kalau nanti ada lagi huruf lam, ya, yang artinya tidak atau belum, dan ia bisa menjazmkan fi'il, nanti ada juga lan yang artinya tidak akan, dan ia memansubkan fi'il. Dan insya Allah ini akan kita bahas pada pelajaran yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.